Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saudara-saudaraku yang budiman, tuan-tuan yang cerdas, kita lanjutkan lagi seri dakwah ilallah, the Islam Shadow Presentation, seri pembinaan umat. Insyaallah presentasi ini bisa diakses di dalam www.islamic-shadow.com. Saudaraku yang budiman, tuan cerdas, masih kita lanjutkan lagi terkait dengan ikhlas. Kita tahu bahwa sebuah amal nanti di akhirat, sebuah kerja, amal perjuangan, aktivitas hidup, kerja keras, apapun itu, aktivitas hidup, apapun itu, dari perkataan, pembicaraan, kerja, otak, apa yang dipikirkan, apa yang dilakukan oleh anggota tubuh, semua aktivitas hidup, itu bernilai di sisi Allah, dinilai oleh Allah nanti di akhirat apabila dia ikhlas. Aktivitas itu, kegiatan itu, perjuangan hidup itu memang hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat yang kedua adalah aktivitas itu harus sesuai dengan apa yang disunahkan oleh Nabi dan Rasul terakhir di muka bumi ini, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang hidup 14 abad lampau. Nah, supaya amal aktivitas hidup kita itu tidak sia-sia nanti di akhirat, diterima oleh Allah, diberi pahala oleh Allah, dinilai oleh Allah, kita harus memenuhi amal tersebut, aktivitas hidup itu, ya, harus memenuhi syarat ikhlas dan sesuai dengan sunnah. Dua-duanya harus kita penuhi. Nah, dalam rangka untuk ikhlas ila Allah, ya, hanya mengikhlaskan semua amal kita kepada Allah dan agar sesuai dengan sunnah Nabi, maka kita pertama untuk ikhlas, maka kita harus mengenal Allah dulu, ya. Karena seseorang tidak bisa ikhlas kepada Allah kalau dia tidak mentauhidkan Allah, ya. Sekali lagi, tidak mengesakan Allah, ya. Mengesakan Allah di dalam semua konteks kehidupan dia. Dia mengakui bahwa Allah satu-satunya Tuhan di seluruh jagat raya ini, di seluruh segala bentuk dimensi kehidupan. Ya. Kehidupan yang nampak maupun yang tidak nampak, ya, yang lahir maupun batin, yang gaib, kehidupan sebelumnya, sekarang maupun kehidupan nanti, selama-lamanya. Ya. Mengakui bahwa Allah adalah penguasa seluruh dimensi kehidupan itu. Allah zat yang satu-satunya yang wajib disembah, ya, ditaati, dipuja, ya, diserahkan pengorbanan, ya, dimintai ampun, ya, diharapkan rahmat, taufik, hidayah. Ya. Allah adalah penguasa seluruh kehidupan, penentu, ya, seluruh kehidupan, pengatur seluruh dimensi kehidupan. Jadi seseorang kuatkan, untuk ikhlas harus menguatkan seluruh konsep tadi. Ya. Allah sebagai ilah, ya, sebagai penguasa, ya, Allah sebagai pencipta, pengatur, Allah sebagai pembuat hukum. Allah sebagai pembuat hukum. Ya. Hukum untuk seluruh manusia, untuk seluruh jin, untuk seluruh malaikat, untuk seluruh kehidupan. Semua langit dan bumi, ya, makhluk langit dan bumi, itu tunduk kepada Allah. Tunduk kepada hukum Allah. Kecuali jin dan manusia. Kecuali jin dan manusia. Nah, maka kewajiban kita adalah tunduk patuh kepada Allah. Ya. Menjadikan Allah sebagai sandaran hidup kita satu-satunya. Bertawakal kepada Allah. Ya. Maka inilah konsep tauhidullah. Kemudian kita tidak bisa tauhidullah kalau kita tidak mengenal Allah. Maka penting sekali semua manusia itu mengenal Allah. Mempelajari Allah dari sumber, ya, referensi yang otentik, yang sahih. Ya. Bukan dari referensi yang dibuat, yang dikarang oleh manusia. Nah, kita perlu memverifikasi karena sekarang banyak dogma, doktrin, ya, ditulis oleh berbagai macam buku, ya, yang menggambarkan tentang Tuhan. Nah, maka kita harus verifikasi. Harus kita lakukan check and recheck. Sumbernya dari mana? Siapa yang menulis? Ya kan? Kemudian bagaimana sanadnya? Sanad itu atau periwayatannya, jalur periwayatannya sampai kepada kita? Kapan ditulis, kapan diadakan, ya. Kemudian apakah yang menulis, yang mengadakan itu orangnya bisa dipercaya, orangnya jujur, ya. Dan sebagainya. Ya. Nah, inilah pentingnya kita melakukan pendalaman sumber. Ya. Nah, satu-satunya sumber yang otentik, sahih adalah ayat Al-Quran. Ya. Kitab suci Al-Quran adalah kitab suci yang sampai sekarang satu-satunya yang ada di dunia ini yang otentik. Ya. Yang berisi tentang firman-firman Allah. Yang tidak bisa ditipu daya oleh manusia, oleh jin. Yang tidak bisa dipalsukan oleh manusia dan jin. Ya. Sampai dulu, dari dulu sampai sekarang. Dan insya Allah sampai nanti, ya, akhir zaman, yaitu hari kiamat. Ya, ketika seluruh jagat raya ini hancur dan diganti dengan kehidupan alam yang lain. Nah, sehingga ini penting sekali kita jadikan referensi. Al-Quran sebagai satu-satunya referensi untuk mengenalkan, ya, tentang Allah. Ya. Nah, konsep tentang ikhlas, ya, ini sudah berulang-ulang kita sampaikan dalam presentasi sebelumnya, tapi juga kita kuatkan lagi. Kenapa? Karena memang kita perlu mengingatkan terus, supaya orientasi hidup kita memang untuk ikhlas untuk hanya Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ada kewajiban utama kita, pertama adalah mempelajari Al-Quran, ya. Dengan itu kita mengenal Allah. Kemudian kita mempelajari Sunnah Nabi, ya. Kehidupan Rasulullah Muhammad SAW itu wajib kita pelajari oleh seluruh manusia. Karena jalan hidup seseorang harus mengikuti jalan hidup Rasulullah Muhammad SAW. Ya, perjuangan hidupnya. Ya, nah, jadi Al-Quran dan Sunnah Nabi, ya, itu adalah satu paket yang saling menguatkan, ya. Sunnah Nabi itu adalah menguatkan Al-Quran, ya. Implementasi langsung daripada ayat-ayat Al-Quran. Ya. Maka Rasulullah adalah kana khulukul Quran. Maka Rasulullah itu adalah akhlaknya, itu adalah akhlak Al-Quran. Perkehidupannya adalah perkehidupan Al-Quran. Karena manifestasi daripada Al-Quran adalah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang yang membuat ismo, ajaran, ya, konsep hidup, ya. Konsep hidup komunisme, konsep hidup sosialisme, konsep hidup materialisme, konsep hidup kapitalisme, konsep hidup liberalisme, konsep hidup hedonisme dan sebagainya. Ya kan? Nah, tetapi dari semua konsep hidup itu tidak ada satupun orang yang mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi contoh bagi generasi berikutnya. Hanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu-satunya manusia ya yang mampu mengimplementasikan nilai-nilai di dalam Al-Qur'an. Ya, secara paripurna, komplit, ya, sangat komprehensif. Ya. Kehidupan Rasulullah siang dan malam adalah menggambarkan nilai-nilai di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah menjadi contoh. Ya. Ketika Rasulullah menyeru umatnya untuk beriman kepada Allah, untuk taat kepada Allah, mengikuti wahyu Allah, maka Rasulullah adalah orang pertama yang mentaati Allah, yang mengikuti wahyu Allah. Walaupun wahyu itu kadang ya menegur dirinya sendiri. Ya. Kita lihat di dalam surat Abasa. Abasa wa tawalla. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'u dzikra. Amma man istaghna fa antalahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka. Wa amma man ja'aka sa'a wa yakhsha fa antahu talaha. Kalla innaha tadhkirah. Jadi Rasulullah ditegur di dalam surat Abasa ini. Karena ada sahabat namanya Abdullah bin Maktum. Beliau buta ya. Dan datang kepada Rasulullah. Minta pengajaran kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah bermuka masam. Abasa adalah bermuka masam. Ya. Jadi kenapa? Karena pada waktu itu ya, ada ya, sekelompok pemuka, tokoh. Ya, yang juga meminta pengajaran kaum muslimin ya, tokoh kaum muslimin yang meminta pengajaran kepada Rasulullah. Ya. Kemudian Rasulullah lebih menyukai mengajar kepada tokoh-tokoh masyarakat tersebut daripada Abdullah bin Maktum yang buta. Ya. Maka Rasulullah bermuka masam, ya kan? Dan kemudian langsung ditegur oleh Allah. Abasa wa tawalla. Ya. Nah, ini adalah dan ayat ini menegur Rasulullah dan Rasulullah harus menyampaikan kepada umatnya. Maka Rasulullah menyampaikan kepada umatnya tentang surat Abasa ini yang menegur dirinya sendiri dari Allah. Nah ini makanya, kenapa? Karena Rasulullah ikhlas. Rasulullah ikhlas itu artinya menjalankan perintah Allah, ya kan? Memurnikan ketaatan hanya kepada Allah, ya, walaupun itu teguran sendiri kepadanya. Nah ini adalah bukti nyata daripada keikhlasan seorang Nabi, seorang Rasul. Ya, maka kita baca sepanjang dalam Al-Quran ya, dan Al-Quran abadi ya. Kita baca bahwa Allah menegur Rasulullah. Ya. Dalam beberapa ayat lain juga seperti itu ya. Allah menegur Rasulullah tentang pembagian ghanimah setelah perang Badar. Ya kan. Allah menegur Rasulullah ya karena mengharamkan minum madu. Ya, padahal minum madu halal bagi Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah dikirimin oleh salah seorang istrinya madu. Kemudian pada waktu itu Rasulullah sedang di tempat istri yang lain dan istri yang ditempatin itu kemudian cemburu, ya kan? Nah, kemudian Rasulullah untuk menenangkan istrinya yang cemburu itu kemudian mengharamkan enggak akan minum madu lagi. Nah, kemudian Allah langsung menegur, ya. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan kepadamu? Nah, seperti itu. Jadi Allah Akbar, Subhanallah, walhamdulillah. Nah, inilah keikhlasan. Ya. Contoh, ya. Keikhlas itu adalah kita memurnikan ketaatan kepada Allah. Ya. Memurnikan hanya kepada Allah, taat kepada, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Allah berfirman di dalam surat Al-Bainah. Surat 98 ayat 5, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ddin. Ya. Dan tidaklah kami perintahkan ya, kecuali untuk menyembah Allah mukhlishina lahu ddin dengan mengikhlaskan diri ya, di dalam agama ini, di dalam jalan kehidupan ini. Ya. Jadi benar-benar ikhlas tunduk patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menyingkirkan, menjauhkan diri dari motivasi-motivasi selain mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ikhlas. Ketika ada seseorang sahabat ya, datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku melakukan perjuangan ini dan itu," ya. Tetapi aku ya, aku ingin mengharap ridha Allah. Aku mengharap ridha Allah, tetapi aku juga ingin orang lain menghargai jerih payahku, ya. Orang lain mengenal jerih payahku, mengetahui kedudukanku. Nah, ini adalah hadis riwayat dari Hakim. Maka kemudian Rasulullah diam dan tidak lama kemudian turun surat Al-Kahfi ayat terakhir, surat ke-18 ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wa la syrik bi ibadati rabbih ahada. Dan barang siapa siapapun yang mengharap pertemuan dengan Allah, ya, maka hendaklah dia mengerjakan amal soleh, ya, dan tidak mempersekutukan dengan apapun di dalam peribadatan kepada Allah, di dalam beribadah dan di dalam beramal, ya, di dalam beramal. Jadi tidak mempersekutukan Allah, ya, dengan apapun selain Allah. Nah, apapun selain Allah itu banyak, ya. Bisa dunia seisinya, ya, dengan segala macam pernak-pernik dunia ini, ya. Bisa wanita, bisa juga status sosial atau seperti yang dalam asbab nuzul dari ayat ini adalah apa? Yaitu riya atau ingin dihargai orang lain. Itu juga bisa termasuk mempersekutukan Allah di dalam beramal. Di dalam hadis yang terkenal, ya, Imam Nawawi radhiyallahu anhu, ya, di dalam hadis arba'innya itu menjadikan yang pertama, ya. Ini adalah riwayat sahih dari Umar bin Khattab, ya, Amirul Mukminin. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kana jaratu ila Allah wa rasulihi fajaratu ila Allah wa rasulihi. Faman kana jaratu li dunya yusibuha ayyum aw ra'atina qiha fajaratu ma hajara ma nawa. Ya. Fajaratu ila ma nawa. Ya. Jadi barang siapa yang beriman, yang barang siapa yang beramal, ya. Ya. Semua amal itu tergantung daripada niatnya, intensitasnya, ya, keinginannya. Ya. Nah, barang siapa yang ingin hijrah kepada Allah, kepada Rasulullah, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulullah. Artinya sungguh-sungguh memang dia ingin beramal kepada Allah, kepada Rasulullah, ya, kepada Rasulullah berarti mengikuti sunnah Nabi, maka hijrahnya itu untuk Allah dan juga untuk Rasul. Artinya dia, Allah akan menerima hijrahnya itu. Ya. Tetapi barang siapa yang hijrah, ya, beramal, ya, berubah karena dunia, karena ingin motivasi dunia dan isinya, ya, dunia dan isinya itu berarti, ya, semua hal yang ada di dunia ini sebagai kehidupan sementara. Ya. Apa itu? Ya itu tadi, harta, jabatan, kedudukan, pangkat, popularitas, ya, status sosial, gelar, ya, prestasi-prestasi duniawi, materialistik. Nah, itu semuanya, ya, kesenangan-kesenangan duniawi, ya, kenyamanan hidup, ya, kesejahteraan, kebahagiaan hidup duniawi, kemakmuran hidup duniawi, ya, itu semuanya adalah, ya, dunia dan segala macam pernak-perniknya. Atau wanita, atau ingin mencari wanita. Dia beramal karena wanita yang ingin dinikahinya, ya, yang ingin dipersuntingnya, ya. Maka hijrahnya itu, ya, amalnya itu untuk dunia itu, untuk wanita itu. Maka kalau dia melakukan itu, maka di sisi Allah dia tidak mendapatkan nilai, ya. Amalnya, perjuangannya tidak mendapatkan nilai sama sekali di sisi Allah. Kenapa? Karena Allah tidak butuh dengan amalnya. Allah di dalam hadis qudsi, ya, hadatsani Zuhair ibnu Harb, ya, hadatsana Ismail ibnu Ibrahim, akhbarna Rauf ibnu Qasim anil Ala'i ibnu Abdurrahman ibni Yaqub an Abi Hurairah An abihi an abi Hurairah. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala. Ana agna syurakai anis syirki man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Ini adalah hadis sahih riwayat Muslim. Ya. Zuhair bin Harb memberitahuku, Ismail bin Ibrahim memberitahu kami, Rauh bin Qasim memberitahu kami, dari Al-A'la bin Abdurrahman bin Ya'qub, dari ayahnya, dari Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala, Allah yang maha suci, maha tinggi, berfirman, aku adalah yang paling tidak butuh pada sekutu. Ya. Ya. Allah al-qiyamu binafsi. Allah qiyamu binafsi. Allah itu berdiri sendiri, ya. Tidak butuh sama apapun. Ya. Jauh dari persekutuan. Ya. Barang siapa yang melakukan sesuatu amal, sementara dia mempersekutukan aku dengan amal itu dengan selain aku, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya yang disebutkan denganku itu. Ya. Jadi Allah, ya, ini sifat karakter utama ya Allah, ya, yang perlu kita pahami bahwa Allah itu tidak membutuhkan sekutu. Jadi semua amal, perjuangan hidup, ya, aktivitas hidup yang tidak diperuntukkan oleh Allah kepada Allah, maka Allah tidak akan menilai sama sekali amal tersebut. Nah, disinilah maka amal-amal orang kafir yang bertuhankan selain Allah, ya, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang dia menyembah Allah tapi juga menyembah selain Allah, itu langsung gugur, ya, amal-amalnya gugur. Nanti di akhirat itu semua amal-amal mereka nggak ada gunanya sama sekali, tidak ada nilainya. Walaupun di dunia ini, ya, mereka sudah berjuang keras, ya, udah bekerja keras, bersusah payah, ya, ya, berjuang, ya, untuk perjuangan dia di dunia ini, ya, dengan melakukan berbagai macam aktivitas hidup dari muda, tua, ya, apapun itu, ya, karena apa? Ya, nanti di akhirat tidak dinilai, karena dia semua amal itu tidak diperuntukkan untuk Allah. Nah, sementara bagi orang Muslim, ya, yang beriman kepada Allah, tapi kalau amalnya bukan untuk Allah, juga amal itu ditolak oleh Allah. Nah, ini karena hukum Allah adalah hukum universal. Nah, maka penting sekali bagi siapapun manusia di dunia ini untuk memahami konsep dasar ini. Kita harus mengenal Allah, karakter Allah, sifat Allah. Jadi Allah tidak mau dipersekutukan dengan apapun juga. Nah, disinilah ini adalah hal yang mendasar, yang pokok. Ya. Ya. Hal yang mendasar dan pokok. Maka dakwah yang utama, ya, perjuangan hidup yang utama, ya, perjuangan hidup yang paling utama itu adalah perjuangan bagaimana supaya manusia, aktivitas hidup manusia apapun itu di akhirat nanti diterima oleh Allah. Karena kalau tidak diterima oleh Allah, sia-sialah amal itu. Maka para nabi dan rasul berjuang keras, ya, bersusah payah supaya umatnya itu mengenal Allah, supaya umatnya itu bertauhid kepada Allah, ya, mengisahkan Allah, dan supaya umatnya itu hanya mengikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh amal ibadahnya, aktivitas hidup sehari-hari, siang malam itu hanya diikhlaskan kepada untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah perjuangan hidup yang sesungguhnya. Ya. Jadi bagaimana kalau kita lihat fakta sejarahnya? Ada orang yang berjuang, ya, untuk negaranya, untuk bangsanya, ya, berperang, ya kan, untuk kemakmuran rakyatnya, ya, kemakmuran bangsa rakyatnya, ya kan, berjuang untuk sukunya, kabilahnya, ya, kelompoknya, ya, berperang dengan orang lain, dengan kelompok lain, dengan bangsa suku lain, untuk apa? Untuk kemakmuran rakyatnya. Nah, ini adalah ditolak, ya. Nanti di akhirat semuanya ditolak perjuangan dia. Nah, ada orang yang berjuang untuk cita-cita membangun kehidupan yang sejahtera, makmur, bahagia untuk masyarakatnya. Ya. Ya, dia berjuang untuk masyarakatnya. Ini juga ditolak oleh Allah. Ya. siapapun selain Allah, ya, selain berjuang selain untuk Allah akan ditolak oleh Allah. Entah itu untuk masyarakatnya, untuk lingkungan sekitarnya, ya. Untuk hanya maksudnya hanya semata-mata untuk lingkungan sekitarnya, ya. Untuk masyarakatnya, untuk bangsanya, untuk sukunya. Makanya ini penting sekali, ya. Dan konsep ikhlas kepada Allah ini adalah pokok penting sekali. Jangan sampai kita mengira sudah banyak berbuat kebaikan untuk orang lain, ya, masyarakat, ya, bangsa, suku, kelompok, tapi ternyata nanti di akhirat di sisi Allah ditolak. Kenapa? Karena kita hanya mengharapkan sesuatu selain dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah pokok, ya. Pokok penting sekali. Ya, maka kita harus memperbaiki niat kita, keikhlasan kita. Nah, supaya kita bisa ikhlas, ya, maka ya kita harus benar-benar mengenal Allah, ya. Maka ma'rifatullah itu adalah merupakan mata pelajaran wajib, ya, untuk seluruh jenjang level pendidikan dari kecil sampai dewasa dan seterusnya, terusnya. Semakin seseorang mengenal Allah, insya Allah akan semakin ikhlas, ya, semakin bertauhid kepada Allah. Nah, kalau kita lihat konsep ketuhanan yang Maha Esa, ini adalah inti daripada ketuhanan yang Maha Esa, tauhidullah, kan, itu adalah keikhlasan. Nah, itu. Nah, cuma masalahnya keikhlasan ini ma'rifatullah nggak diajarkan. Nah, tapi dalam bangku pendidikan, ya, bangku pendidikan itu yang diajarkan justru ilmu-ilmu duniawi. Ilmu-ilmu duniawi justru malah menyesatkan kebanyakan. Kenapa? Karena memalingkan, ya, motivasi orang dari ikhlas kepada Allah, ya. Yaitu apa? Musuh daripada ikhlas kepada Allah apa? Yaitu ikhlas supaya manusia motivasinya hidupnya bukan untuk selain Allah. Apa itu? Ya, untuk profesi, untuk pekerjaan, untuk karir, ya. Untuk apa? Kedudukan, jabatan, popularitas. Nah, itulah yang diajarkan di bangku-bangku sekolah sekarang oleh guru-gurunya, oleh dosen-dosennya. Kenapa? Karena dosen-dosennya, guru-gurunya juga diajarkan seperti itu oleh para dosen dan guru-gurunya dulu. Nah, guru-gurunya dulu juga seperti itu diajarkan oleh guru-guru dan dosennya sebelumnya lagi. Jadi ini turun-temurun, ya. Turun-temurun, ya, diajarkan konsep dasar kehidupan yang menyalahi Islam, yang menyalahi konsep ketuhanan yang Maha Esa, yang menyalahi konsep ma'rifatullah, tauhidullah. Nah, ini yang terjadi penyelewengan, ya, penyimpangan. Maka wajib, ya, bagi seluruh level pendidikan untuk mengajarkan ilmu dasar, yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah, ya kan, dengan sungguh-sungguh dari Al-Quran dan Sunnah Nabi, ya. Kemudian kita tidak akan bisa ikhlas kepada Allah, ya, kalau kita masih hati kita didominasi oleh motivasi-motivasi duniawi. Nah, inilah pentingnya sekali kita mengenal Allah, dan buah daripada ikhlas kepada Allah itu akan menjadikan seseorang orientasi hidupnya adalah untuk kehidupan akhirat. Ya. Dan ini adalah sesuatu yang melapangkan. Ya. Saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas, kenapa kita banyak permasalahan hidup? Ya. Kenapa kita banyak permasalahan hidup? Karena kita tidak ikhlas kepada Allah. Ya. Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar, ya, surat ke-39 ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishal lahuddin. Ya. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku, ya, diperintah untuk menyembah Allah mukhlisina lahuddin. Mukhlisal lahuddin, ya. Yaitu apa? Mengikhlaskan diriku di dalam Islam ini hanya untuk Allah semata. Ini adalah, jadi Allah memerintahkan kepada Rasulullah seperti itu, dan yang paling ikhlas di antara semua manusia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kita mengikuti sunnah Nabi, ya, keikhlasan. Ya. Jadi Rasulullah hidupnya bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk Allah. Ya. Buktinya apa? Buktinya banyak sekali. Ya. Rasulullah berjuang, ya kan, ya, berdakwah, berjihad, fisabilillah, ya, berperang. Ya. Ketika mendapatkan ghanimah dalam perang Badar, ya kan, dalam perang Hunain, ya, bukan untuk dirinya sendiri, tapi dibagi-bagikan, ya. Dan setelah perang, ya, setelah mendapatkan ghanimah banyak, Rasulullah hidup sederhana sekali, ya. Ya, makan apa adanya, ya kan, tidur apa adanya, ya. Uangnya tidak dipakai untuk membangun rumah, ya. Bahkan tidak dipakai untuk membangun masjid, ya. Tidak dipakai untuk membangun masjid, ya. Jadi sejarah mencatat bahwa Masjid Nabawi, ya, sejak Rasulullah membangunnya sampai Rasulullah wafat itu enggak pernah dibangun-bangun, enggak pernah direnovasi. Padahal ghanimahnya banyak waktu perang Hunain, perang Khaibar, itu ghanimahnya banyak, tapi Rasulullah tidak dipakai untuk membangun masjid. Kenapa? Karena ada hal selain lagi, yaitu Rasulullah melarang, ya, memperindah atau memperbesar masjid, ya. Ya, dalam arti kata bangunan fisiknya menjadi megah. Rasulullah, kenapa? Karena memang Islam itu sederhana, ya. Islam ingin konsep hidup yang sederhana. Supaya apa? Supaya manusia tidak cinta kepada dunia. Nah, yang membuat manusia cinta kepada dunia ini apa? Karena bangunan yang megah, ya, rumah yang bagus, nyaman, hidup yang nyaman. Sehingga apa? Karena dia merasa karena cinta dunia, akhirnya dia, ya, mencintai dunia sedemikian rupa sehingga dia, ya, semakin tidak suka pada akhirat. Nah, inilah pentingnya sekali. Jadi orang yang kehidupan orang yang ikhlas dengan orang yang tidak ikhlas itu luar biasa beda. Orang yang ikhlas adalah orientasinya untuk akhirat. Orang yang ikhlas adalah orang yang sungguh-sungguh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada kehidupan akhirat. Orientasi hidupnya adalah untuk akhirat. Kenapa? Karena dan inilah orang yang cerdas. Ya, orang cerdas adalah orang yang orientasinya untuk kehidupan yang kekal, ya kan, selama-lamanya, kan, di akhirat kan selama-lamanya, ya kan, menyelamatkan diri, nasib diri untuk kehidupan selama-lamanya di akhirat, itulah ada orang yang cerdas. Sementara orang yang tidak ikhlas adalah orang yang, ya, cinta duniawi ini, ya, orientasi hidupnya untuk dunia, dominasi motivasi hidupnya untuk dunia ini, mengejar kehidupan dunia ini, ya, siang malam dia berjuang untuk dunianya, dan itu sebenarnya hanya mengikuti hawa nafsu dia, ya, hawa nafsu dia, ya. Dan inilah orang yang, ya, tidak cerdas, karena apa? Karena dia cuma orientasinya hidup temporer, cuma sebentar di dunia ini, dan dunia ini semuanya akan ditinggalkan oleh manusia. Tidak ada orang yang mati membawa dunia ini. Tidak ada, ya. Ya. Orang sudah membangun istana, ya, membangun rumah di mana-mana, apartemen, ya kan, di mana-mana, perusahaan di mana-mana, ya kan. Ya. Setelah kita mati sudah ditinggalkan, ya, ditinggalkan, ya. Jasadnya, ya, membeku, dingin, kemudian sudah hancur, ya kan. Tidak ada yang dibawa. Itulah dunia. Dunia sesuatu yang pasti akan kita tinggalkan, cepat maupun lambat, dan sesuatu yang pasti akan ditinggalkan itu harganya sangat sedikit atau bahkan tidak berharga. Nah, sementara sesuatu yang kekal, ya, yang akan dituju dan kekal, itulah yang berharga. Kehidupan sejati adalah kehidupan di akhirat. Sementara kehidupan dunia ini adalah medan untuk beramal, bekerja keras, berjuang untuk meraih kehidupan yang selamat di akhirat nanti, yang kekal abadi itu. Ya. Jadi waktu di dunia ini adalah waktu untuk berjuang, beramal, ya, berdakwah, berjihad, ya, berjuang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, ya, mengikuti sunnah Nabi, mengikuti perkehidupan Rasulullah Muhammad SAW, ya, generasi sahabat radhiyallahum, ya, generasi tabiin tabiin. Nah, itulah generasi-generasi yang wajib kita ikuti, ya. Nah, kita ingin selamat di akhirat, maka kita harus mengikuti sunnah Nabi, ya, perkehidupan Rasulullah, kehidupan para sahabat, ya. Generasi salafus soleh yang Allah ridho kepada mereka, ya. Dan Allah yang mereka ridho kepada Allah, dan Allah juga ridho kepada mereka, ya. Mereka ridho kepada Allah dan Allah ridho kepada mereka, ya. Radhianu wa radhuan. Saudaraku yang budiman dan cerdas, ikhlas inilah menjadi sumber kekuatan. Sumber kekuatan. Seseorang yang ikhlas kepada Allah, maka dia tidak takut kepada manusia. Dia tidak silau oleh kehebatan manusia. Tidak silau oleh kedudukan, jabatan, harta manusia. Ya, tidak takut kepada manusia. Kenapa? Karena ya, dia adalah orang yang bebas. Orang yang hatinya itu hanya didominasi oleh Allah, sehingga dia tidak peduli ya dengan status sosial, tidak peduli dengan harta orang lain yang banyak dan sebagainya ya. Kenapa? Karena harta, status sosial, kedudukan itu adalah sesuatu yang kecil, yang sangat kecil sekali, bahkan tidak bernilai gitu ya. Nah, itu sehingga sehingga dia menjadi orang yang bebas, orang yang benar-benar ikhlas kepada Allah. Dan ketika ikhlas kepada Allah, mengabdi sepenuhnya kepada Allah, maka orang itu ikhlas. Kenapa? Karena Allah tidak zalim sedikitpun kepada manusia, kepada makhluk. Ya. Nah, sementara kalau orang orientasinya kepada dunia, kepada manusia lain apalagi, maka dia dijajah oleh manusia itu. Kenapa? Karena manusia itu ya, tidak bisa lepas dari motivasi-motivasi ya. Jadi apalagi kalau manusia itu ya zalim ya. Penguasa yang zalim apalagi. Nah, itu ya berbahaya sekali kalau kita lebih mengutamakan manusia daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya, siapapun dia manusia itu. Kecuali Rasulullah SAW, ya, karena beliau sebagai figur teladan hidup kita. Ya. Saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas, Allah telah menggarisbawahi bahwa ikhlas itu menjadi dasar daripada aktivitas yang diterima oleh Allah. Makanya, ya. Ikhlas ini orang-orang yang ikhlas inilah orang-orang yang tidak bisa dirayu, bisa disentuh oleh iblis syaitan. Ya. Orang-orang ikhlas, mukhlasin itu adalah orang-orang yang tidak bisa dirayu oleh, tidak bisa disesatkan oleh iblis syaitan. Contoh hidupnya adalah ya, Nabiullah Yusuf alaihissalam. Ya. Yusuf itu adalah termasuk hamba-hamba Allah yang mukhlasin. Maka ketika dia dirayu ya oleh seorang wanita yang cantik ya, dia adalah wanita yang berpengaruh, memiliki kekuasaan ya. Ya, pintu-pintu semuanya dirapatkan. Ya kan? Ya. Maka iblis Yusuf alaihissalam menolaknya ya, menolak rayuan itu ya. Dan inilah ya. Karena apa? Karena Yusuf alaihissalam adalah orang yang mukhlasin. Ya. Di dalam Al-Quran disebutkan Yusuf adalah termasuk orang yang mukhlasin. Orang mukhlasin adalah orang yang memiliki karakter ikhlas. Ya. Tidak peduli orang lain mengatakan apapun. Maka Yusuf kemudian ya, dipenjara tanpa salah. Ya. Biarin aja. Ya. Ya. Biarkan aja. Ya. Mungkin ketika dipenjara ya, itu rumor yang ada di luar adalah bahwa Yusuf itu bersalah. Bersalah melakukan ini, melakukan itu walaupun tanpa dasar. Ya, tapi Yusuf karena ikhlas kepada Allah, ya enggak mempedulikan itu. Ya, kadang kebanyakan manusia ya itu tidak ikhlas kepada Allah karena apa? Karena dia masih memperhatikan penilaian manusia. Ya. Jadi yang membuat seseorang itu tidak ikhlas itu karena dia takut manusia menilai salah terhadap dia. Jadi dia lebih mengutamakan penilaian manusia daripada penilaian Allah. Sementara Allah adalah maha mengetahui, Allah maha melihat, Allah maha mendengar semuanya. Sementara manusia yang menilai itu lemah sekali. Penilaian manusia adalah penilaian yang sangat lemah sekali. Maka penting sekali kita seiring dengan konsep ikhlas kepada Allah ini adalah lebih mengutamakan penilaian Allah. Muraqabatullah. Ya. Allah maha melihat, Allah maha mengawasi. Itulah yang lebih kita kedepankan. Nah, di sinilah maka pentingnya kita sungguh-sungguh luar dalam, ya, sampai ke hati yang paling dalam. Sungguh-sungguh. Kenapa? Karena Allah maha mengetahui semua isi hati kita. Kita sungguh-sungguh kepada Allah, ikhlas kepada Allah karena Allah mengetahui seluruh aktivitas hidup kita. Dan nanti yang paling pokok adalah semua amal hidup kita, aktivitas hidup kita, yang lahir maupun yang batin, apa yang kita pikirkan, apa yang kita niatkan di dalam hati kita, itu semuanya di akhirat akan diberitakan Allah kepada kita dan akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah ya pokoknya penting sekali. Maka orang yang mengenal dirinya itu akan mengenal Allah. Ya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dalam kehidupan sehari-hari ini, ya, faktanya, realitanya adalah banyak hal yang tidak diketahui oleh manusia lain. Tapi itu kita rasakan, kita lakukan, kita alami, yang mengetahuinya adalah hanya Allah. Gitu loh, ya. Maka alhamdulillah, ya, segala puji bagi Allah, Allah yang Maha mengetahui. Ya. Kenapa? Karena banyak hal yang kita rasakan, penderitaan, kesusahan, ya, yang kita rasakan di dalam dada kita, dalam pikiran kita, orang lain nggak akan bisa tahu, nggak akan bisa tahu. Kenapa? Karena memang nggak bisa melihat, nggak bisa merasakan, nggak bisa mendengar manusia lain. Itu. Yang tahu tentang apa yang kita rasakan, penderitaan hidup kita, itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui. Maka penting sekali, ya, kita hanya bersandar kepada Allah, bertauhid kepada Allah, hanya menyembah kepada Allah. Maka ini adalah seruan kepada seluruh manusia, ya, siapapun dia. Kalau Anda pernah mengalami masalah yang berat, ujian penderitaan yang susah, ya kan? Dan Anda merasakan bahwa penderitaan Anda itu tidak dipahami orang lain, tidak dihargai oleh orang lain, ya, maka yakinlah bahwa Allah selalu mencatat, mengetahui apa yang Anda rasakan di dalam dada Anda, di dalam hati Anda. Maka kembalilah kepada Allah. Ya. Kembalilah kepada Allah yang Maha mengetahui dan Maha mendengar. Dan tinggalkanlah sembahan-sembahan selain Allah. Ya. Ya. Tinggalkanlah semua keyakinan yang tidak bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting sekali. Kenapa? Karena keyakinan yang benar hanya dari Allah. Yaitu Allah yang Maha mengetahui dan Maha mendengar. Inilah pentingnya mengkombinasikan antara konsep, ya, Islam yang benar, apa, cara hidup yang benar, yaitu Islam, ya. Islam adalah dari Allah, ya, kemudian Al-Qur'anul Karim, kemudian sunnah Nabi, kemudian keikhlasan, tauhidullah. Itu adalah satu paket, satu sistem kehidupan. Ya, gitu. Karena Allah adalah tunggal, ya, satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan di seluruh kehidupan ini, maka sistem yang diturunkan dua juga satu sistem. Ya. Tidak mungkin ada dua atau tiga sistem yang lain. Satu sistem penilaian, satu sistem yang itu. Kenapa? Karena surga Allah itu satu, yang menciptakan Allah, kriteria untuk masuk surga adalah satu sistem. Kemudian neraka itu satu, ya, yaitu yang menciptakan Allah. Jadi yang, karena yang bisa menciptakan surga dan neraka itu hanya Allah, tidak ada selain Allah. Maka parameter untuk masuk surga dan neraka itu juga dari Allah. Satu sistem yang universal, satu sistem yang adil. Nah, sekarang kita tanyakan orang-orang yang masih mempersekutukan Allah dengan yang lain, ya, yang masih beragama selain Islam. Sekarang kita tanya, ya, Anda menyembah dewa Shiva, dewa Brahma, menyembah Sang Buddha, menyembah Yesus Kristus, menyembah Rohul Kudus, menyembah Bunda Suci Maryam, menyembah matahari, menyembah apapun selain Allah. Sekarang kita tanya, siapa dari sembahan-sembahan itu yang bisa menciptakan langit dan bumi? Tidak ada. Yang bisa menciptakan surga dan neraka? Tidak ada. Yang bisa menciptakan langit dan bumi, surga dan neraka, itu hanya Allah. Selain Allah tidak ada punya kemampuan. Jin, malaikat, ya. Ya. Semuanya tidak ada mampu menciptakan langit dan bumi, tidak ada yang mampu menciptakan surga dan neraka. Ya. Jadi ini adalah hal yang mudah dipahami seharusnya, kan? Sederhana, ya kan? Jangankan langit dan bumi, satu ekor lalat pun, ya, satu ekor nyamuk pun, itu tidak ada yang mampu menciptakan kecuali Allah. Tidak malaikat, tidak jin, tidak manusia. Seluruh manusia berkumpul untuk menciptakan satu ekor nyamuk pun tidak akan mampu selama-lamanya. Ya kan? Nah, inilah kenapa yang menciptakan lewat nyamuk itu hanya Allah. Ya. Inilah Subhanallah, Allah Akbar. Yang menciptakan surga seisinya, ya, bidadari, ya kan, istana-istana yang megah, kenikmatan abadi. Siapa? Hanya Allah yang mampu. Kemudian Allah yang menciptakan neraka dengan segala macam, ya, siksaan yang pedihnya, ya, ya kan, zakum, pohon zakum, ya kan, pohon zakum. Ya. Kemudian air mendidih yang panas sekali, ya, api yang demikian menghancurkan, ya kan. Itu siapa yang mampu melakukan itu? Hanya Allah, ya. Tidak Tuhan-Tuhan selain Allah. Maka inilah kebesaran Allah, kebesaran Allah, ya. Keagungan Allah. Maka ini adalah pemahaman yang sederhana, ya. Ya. Kenapa kok masih sekarang masih memiliki keyakinan, ya, menyembah selain Allah? Kenapa? Karena mereka hanya, karena kebanyakan taklid, karena hanya mengikut, membio yang diwariskan oleh orang tuanya, oleh sukunya, oleh marganya, oleh keluarga besarnya, oleh bangsanya, hanya membeo, ya kan, taklid buta, ya, hanya membeo buta gitu, mengikutin. Karena dari kecil dididik seperti itu, orang-orang di sekitarnya juga memiliki keyakinan itu seperti itu, keluarga besarnya juga memiliki keyakinan seperti itu, ya udah, dia akhirnya mengikut aja. Nah, ini adalah konsep, ya, pemahaman yang salah, ya. Kita harus berubah, kita harus berubah. Kalau itu salah, walaupun itu jumlahnya jutaan manusia salah, kita jangan mengikutinya. Walaupun di sekitar kita, ya kan, jutaan manusia, ya, ya, itu mengatakan bahwa, ya, bunga itu merah, gitu. Walaupun sejatinya bunga itu hijau atau kuning, ya, maka, ya, kita harus berpegang pada kebenaran, gitu, ya. Jangan mengikuti mayoritas. Ya. Walaupun seluruh penduduk bumi ini sesat, ya, ya, tidak mau menyembah Allah, maka kita jangan mengikuti mereka. Kita harus tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala. Inilah keyakinan yang pokok. Kenapa? Karena keselamatan diri kita di akhirat itu kita yang akan mempertanggungjawabkan diri sendiri, ya. Bukan orang tua kita, bukan sanak family kita, bukan handai tulang kita, bukan marga kita, bukan sesepuh kita, bukan tokoh kita, bukan pemimpin kita. Diri kita sendiri yang akan mempertanggungjawabkan Allah nanti di hadapan di akhirat. Dan konsekuensinya adalah kehidupan abadi. Selamat di surga atau celaka di neraka selama-lamanya. Ini adalah apa? Suatu apa risiko yang luar biasa, ya. Luar biasa besar karena selama-lamanya. Kan itu. Kalau kita menderita di dunia, ya, katakanlah misalkan, ya, kita kekurangan makan, kita kekurangan penghasilan, ya, itu penderitaan sebentar di dunia. Berapa lama di dunia hidup ini, ya kan? Ya. Daripada nanti kita masuk neraka selama-lamanya, ya kan? Tidak bisa keluar selama-lamanya, kita mengeluh, bersabar, ya kan? Apapun yang kita lakukan enggak ada gunanya sama sekali. Ya. Ini sebelum kita masuk ke dalam kehidupan neraka, kehidupan akhirat yang kekal itu, maka kita mumpung masih ada waktu di dunia untuk berubah. Ya, untuk berubah maka kita harus segera berubah. Kenapa? Karena nasib kita di akhirat yang selama-lamanya itu ditentukan oleh apa yang kita yakini di dunia ini, apa yang kita lakukan, apa yang kita perjuangkan di dunia ini yang cuma sebentar ini. Jadi sekali lagi saya tegaskan, ya, nasib kita, apakah kita selamat atau celaka di akhirat, itu ditentukan, ya, oleh apa yang kita yakini di dunia, agama yang kita peluk, apa yang kita sembah di dunia ini, apa yang kita lakukan, apa yang kita perjuangkan, apa yang jerih payah kita di dunia ini, ya, itu yang menentukan semuanya. Maka kita perbaiki, kita harus perbaiki, ya, kita harus perbaiki di dunia ini. Ya. Jadi dunia ini adalah kesempatan untuk memperbaiki diri, kesempatan untuk memohon ampun kepada Allah, kembali kepada Allah, istighfar, bertaubat kepada Allah. Jadi Allah tiap menit, tiap detik itu selalu menunggu kita. Ya. Bagi orang yang masih belum muslim, ya, maka Allah menunggu supaya dia sadar, supaya dia kembali kepada Allah. Meninggalkan sesembahan selain Allah, ya, masuk Islam. Ya. Karena agama yang benar, jalan hidup yang benar adalah Islam. Perjuangan hidup yang benar adalah perjuangan di dalam Islam. Bagi orang muslim yang masih yang sudah masuk Islam, maka Allah memberikan waktu dia tiap menit tiap detik bernafas supaya dia kembali kepada Allah, beristighfar, mohon ampun kepada Allah, ya kan? Supaya semakin beriman, semakin kuat, semakin takwa, semakin ikhlas. Sehingga nanti di akhirat, ya, Allah selamatkan dari neraka, masuk surga, ya, ya, terus ditingkatkan derajatnya di surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah, ya, perjuangan hidup, ya. Perjuangan hidup adalah perjuangan di dunia ini untuk kehidupan di akhirat. Perjuangan hidup bukan untuk perjuangan hidup untuk sekarang di dunia ini, ya. Jadi sekali lagi, perjuangan hidup yang sesungguhnya sejati adalah perjuangan hidup di dunia ini tapi untuk meraih keselamatan di akhirat. Bukan perjuangan hidup di dunia ini untuk kehidupan di dunia ini. Sekarang kalau kita lihat, ya, kebanyakan doktrin, dogma yang diajarkan di bangku sekolah, ya, ya, yang diajarkan di kantor-kantor pemerintahan, ya, visi misi pemerintahan, itu apa? Kebanyakan visi misi adalah bagaimana supaya rakyat sejahtera, makmur, ya kan? Supaya rakyatnya makmur sejahtera, ya, pertumbuhan ekonominya tinggi, ya, tidak ada kemiskinan, ya, tidak ada pengangguran, ya kan? Dan sebagainya. Nah, ini adalah semuanya adalah tujuan hidup di dunia, ya. Kenapa? Karena kemakmuran, kemiskinan itu di dunia, ya kan? Ya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di dunia, ya. Ya. Nah, itu adalah bukan tujuan hidup. Tujuan hidup yang sesungguhnya adalah di akhirat, yaitu selamat dari api neraka, masuk surga, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah perjuangan hidup, dan itulah yang harusnya menjadi visi misi semua pemerintahan di dunia ini, di mana dengan sumber dana yang besar, anggaran yang besar itu dipakai untuk dipakai, dikerahkan untuk mencapai tujuan hidup itu. Jadi inilah makanya para nabi dan rasul, ya, tujuan memperjuangkan sesuatu yang sesuatu itu adalah untuk kehidupan akhirat, ya. Ya. Para nabi dan rasul diutus Allah bukan untuk membangun gedung-gedung yang besar, ya. Bukan supaya rakyatnya makmur, ya. Makmur sejahtera, bukan. Kenapa? Karena di balik kemakmuran dan kesejahteraan itu malah justru, ya, menjadikan hati menjadi keras, ya. Menjadikan hati menjadi cinta dunia. Ya. Dan itu bahaya. Kenapa? Karena dia tidak cinta akhirat, ya. Tidak bisa dipersandingkan, ya. Tidak bisa dalam hati manusia tidak bisa disatukan antara cinta dunia dan cinta akhirat. Tidak bisa. Ya. Tidak bisa. Dalam satu hati itu tidak bisa bercokol dua tujuan hidup. Ya. Ya. Tujuan hidup untuk akhirat dan tujuan hidup untuk akhirat dunia, tidak bisa. Jadi harus pilih salah satu, untuk kehidupan akhirat atau untuk akhirat. Kenapa? Untuk kehidupan akhirat atau untuk dunia? Kenapa? Karena dua ini itu adalah sesuatu yang berbeda, ya. Berbeda, ya. Mungkin ada orang yang memahami, oh, bagaimana kalau tujuan hidup kita, ya, sejahtera di dunia, kemudian nanti selamat di akhirat. Nah, ya kan? Hidup makmur sejahtera di dunia dan nanti di akhirat selamat dari neraka dan masuk surga. Ini adalah karena pemahaman yang keliru terhadap doa Rasulullah, Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Jadi Rasulullah berdoa memang. Ini menjadi doa sapu jagat Rasulullah, ya. Yaitu Allah, ya Allah, berilah kebaikan di dunia ini dan kebaikan di akhirat dan selamatkan kami dari api neraka. Ya. Tapi ini kan doa satu paket. Yang paket paling utama apa? Yaitu selamat dari neraka. Nah, sementara hadis-hadis lainnya, ya, kita harus memahami bahwa suatu hadis itu harus kita kombinasikan dengan hadis sahih, harus kita kombinasikan dengan hadis-hadis sahih yang lain. Ya. Ayat Al-Qur'an yang paling utama juga tidak boleh menyalahi daripada firman Allah, karena firman Allah adalah yang pokok dan utama. Kemudian hadis-hadis adalah memberikan penjelasan dari firman Allah. Jadi kita harus merujuk dulu kepada Al-Quran, ya kan, ayat Al-Quran, baru kemudian kepada hadis-hadis. Nah, terus yang paling pokok, yang penting adalah ketika Rasulullah berdoa seperti itu, apakah Rasulullah hidupnya sejahtera, makmur? Enggak. Ya. Justru kehidupan Rasulullah di Mekah sama di Madinah, ya, dan perjuangan beliau itu adalah penuh dengan perjuangan. Ya. Ya, beliau hidup sebagai seorang yang miskin, ya, apa-apa, ya kan? Beliau, ya, selama di Madinah itu tidak pernah kenyang, ya, selama 3 hari berturut-turut, ya kan? Beliau bahkan seringkali puasa. Ya. Beliau kadang cuma makan ya kurma sama air aja. Ya. Gandum, mudah. Tepung gandum yang kasar. Ya. Ya, kehidupan sehari-hari Rasulullah ada kehidupan yang sangat sederhana. Gitu. Ya. Nah inilah. Ya. Jadi Rasulullah ya artinya apa? Memberikan penafsiran tentang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar itu adalah kita memberikan tafsir sesuai dengan kehidupan kehidupan sehari-hari Rasulullah, ya. Bukan menurut konsep diri kita sendiri. Nah, ya. Supaya apa? Supaya kita tidak sesat. Nah ini penting sekali kita mengenal Rasulullah, kehidupan sehari-hari Rasulullah, ya. Kita mengenal Sirah Nabawiyah, perjuangan hidup Rasulullah. Sehingga kita tahu, ya, memahami tentang sunnah Nabi itu secara komprehensif, tidak sepotong-potong. Ya. Inilah pentingnya sekali kita hidup sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Nabi. Kita memahami Al-Quran, kita memahami sunnah Nabi secara komprehensif, tidak sepotong-potong. Gitu, ya. Sehingga kita tidak sesat. Ya. Saudaraku yang budiman dan cerdas, ingat, syaitan itu berusaha keras, ya, iblis syaitan itu berusaha keras untuk menyesatkan manusia. Nah, salah satu cara yang paling efektif untuk menyesatkan manusia, ya, itu adalah supaya manusia itu menyangka dia sudah berbuat amal yang banyak, berbuat kebaikan yang banyak, amal ibadah yang banyak, berjuang keras, tetapi sesungguhnya nanti di akhirat semua amal perjuangan dia itu sia-sia belaka. Nah ini adalah syaitan sangat senang dengan orang-orang yang seperti ini. Jadi dia orang-orang ini menyangka bahwa dia sudah banyak berbuat kebaikan. Ya. Saya sudah berjuang dari kecil, sudah belajar keras, berprestasi ya di bangku SD, SMP, SMA, kemudian di kuliah juga saya berprestasi, saya nomor satu, ya kan? Dan sebagainya saya mendapatkan penghargaan, reputasi yang baik, sehingga saya kemudian berkarir di lembaga ini, di perusahaan ini, ya kan? Kemudian saya mendapatkan promosi karena kerja keras saya, disiplin saya, ya kan? Dan sebagainya. Dan dia menganggap itu adalah baik. Karena apa? Sudah berjuang. Saya tidak mencuri, saya tidak melanggar, tidak kriminal dan sebagainya. Ya, dia menyangka itu semuanya baik, tapi nanti di akhirat, ya, jerih payah dia itu tidak dinilai oleh Allah. Kenapa? Karena dia berjuang itu bukan untuk Allah, tapi berjuang untuk dirinya sendiri. Ya, dan dia di dunia sudah menikmatin semua hasil jerih payah perjuangan dia itu semuanya, dan dia sekarang menduduki jabatan tinggi, ya kan? Dia memiliki fasilitas rumah yang bagus, ya kan? Fasilitas di kantor, sarana prasarana yang enak. Ya kan, makan enak, ya kan, tidur nyenyak, ya kan, di sana sini dihormati. Itu semuanya adalah reward, ya. Reward apa? Hasil dari buah kerja keras dia di dunia. Dan nanti di akhirat orang-orang seperti ini kalau dia tidak ikhlas kepada Allah, ya, tidak merubah dirinya untuk ikhlas kepada Allah, maka di akhirat tidak akan mendapatkan balasan apapun dari semua amal-amal jerih payah amal ibadah dia. Nah, inilah pentingnya kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iblis paling tidak menyukai orang yang ikhlas kepada Allah. Ya. Nah inilah maka kita jadikan iblis sebagai musuh kita. Ya. Sesuatu yang tidak disukai iblis itu harus kita sukai. Sesuatu yang dibenci oleh iblis itu harus kita sukai. Apa yang disukai oleh iblis itu yang kita benci. Kan gitu. Namanya musuh. Ya, musuh. Ya. Karena adalah syaitan itu musuh kita. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman dalam Al-Baqarah, surat Al-Baqarah, ya. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, adalah engkau masuk ke dalam misal secara kaffah, secara menyeluruh, totalitas, komprehensif, integral, ya. Jangan sepotong-potong. Ya. Sepotong-potong itu artinya apa? Islam hanya dipakai ketika sholat, zakat, haji, umroh. Ya. Tapi Islam tidak dipakai di dalam kehidupan sehari-hari, muamalah dalam kehidupan sehari-hari, dalam bekerja, dalam berprofesi, ya. Bukan dalam pemerintahan, dalam hukum. Ya. Jadi Islam harus dipakai dalam seluruh dimensi kehidupan, seluruh sektor kehidupan. Ya, Islam itu adalah kehidupan menyeluruh. Ya, sebagaimana Rasulullah menjadikan Islam sebagai dasar, undang-undang dasar kehidupan seluruhnya. Ya, perkehidupan Rasulullah siang dan malam dalam semua aktivitas Rasulullah itu adalah Islam. Ya, Islam sebagai agama kehidupan, ya, sebagai aturan jalan hidup. Ya, dalam sektor hukum, dalam pemerintahan, dalam militer, dalam muamalah, dalam jual beli, ekonomi, sosial, kemasyarakatan, ya, dalam peribadatan, di masjid, di luar masjid, ya, dalam semua sektor kehidupan, semua seksi kehidupan, siang malam, luar dalam, ya, itu semuanya adalah harus terwarnai dengan Islam. Ya. Inilah yang disebut dengan udkhulu fis-silmi kafah, ya. Masuklah engkau ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh, ya. Makanya kalau sekarang ada seorang muslim yang dia, oh Islam kan hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah. Kalau manusia dengan manusia ya kita atur dengan hukum manusia. Nah ini adalah pemahaman yang salah. Pemahaman yang keliru, pemahaman yang menyesatkan. Jadi Islam adalah aturan yang integral untuk seluruh kehidupan manusia, yang mengatur kehidupan manusia dengan Allah, dengan makhluk selain manusia juga, bahkan termasuk hewan, termasuk juga dengan alam, ya, itu semuanya, ya, diatur oleh Islam. Ya. Jadi kehidupan, hubungan antara manusia dengan manusia, ya, dalam berbangsa, bernegara, dalam hukum, dalam pemerintahan, dalam militer, dalam muamalah, ekonomi sosial, ya, semuanya harus diwarnai dengan Islam, karena Islam itu adalah aturan untuk seluruh dimensi kehidupan manusia. Wala tatabi khuwati syaitan, dan jangan ikuti langkah-langkah syaitan, karena innahum wala tatabi khuwati syaitan innahu lakum aduwwum bin, karena sungguhnya mereka itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ya, musuh itu adalah segala sesuatu yang disukai oleh musuh harus kita benci, segala sesuatu yang dibenci oleh musuh harus kita sukai. Saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas. Jadi dampak daripada orang yang tidak ikhlas adalah semua amalnya itu akan ditolak oleh Allah. Ya. Allah berfirman di dalam surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Ya, ini adalah untuk orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, orang-orang yang beramal bukan untuk Allah, bukan ikhlas kepada Allah. Ya. Maka wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Maka aku hadapi, ya, amal-amal mereka, dari amal-amal mereka semuanya itu, kemudian faja'alnahu haba'an mansura. Maka amal-amal itu kami jadikan, ya, seperti debu, ya, debu yang bertebaran, ya, yang tidak ada gunanya, ya. Dari jauh debu itu seperti gunung yang tinggi, tapi ketika dia datangin, debu-debu itu kemudian diterbangkan oleh angin, bertebaran kemana-mana, kemudian hilang lenyap tanpa ada sisanya sama sekali. Nah inilah, ya, jadi orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang non-muslim, mereka beribadah bukan kepada Allah, bukan untuk Allah. Ya. Mereka menyembah kepada, bukan kepada Allah, berarti semua amal ibadah dia bukan untuk Allah, kan gitu kan? Nah, semua amal itu, ya, itu seperti debu yang bertebaran nanti di akhirat. Dia menyangka menjadi itu gunung besar, ya, amal kebaikan yang banyak, ibadah banyak, donasinya banyak, kebaikannya banyak. Tapi begitu sudah didatangi, maka debu itu diterbangkan oleh angin dan kemudian hilang, musnah selama-lamanya, tidak ada gunanya sama sekali, tidak ada nilainya sama sekali. Nah inilah, maka nanti orang yang paling merugi di akhirat adalah orang-orang yang menyembah selain Allah. Ya. Kenapa? Karena Allah tidak mempedulikan sama sekali, tidak menilai sama sekali semua jerih payah hidup di dunia ini, dari sejak kecil sampai dia mati. Apapun itu. Ya, itulah orang yang paling merugi. Maka supaya kita tidak merugi, maka kita kembali kepada, hanya menyembah kepada Allah, beriman kepada Allah dengan sungguh-sungguh, tauhidullah, baru kemudian ikhlas sungguh-sungguh kepada Allah. Nah, inilah konsep hidup jalan yang benar. Inilah perjuangan sejati hidup manusia. Nah, oleh sebab itulah maka, ya, dalam konsep hukum Allah, aturan universal, orang kafir, ya, kekafiran, ya, kemusyrikan, itu lebih bahaya daripada kematian. Kenapa? Karena orang yang kafir, orang musyrik, itu dia akan cenderung untuk, ya, menyebarkan keyakinan kekafiran dia yang salah, ya, keyakinan dia yang salah, yang syirik, yang musyrik itu, yang kafir itu, kepada orang lain, kepada anak cucunya, kepada karyawannya, kepada bawahannya, ya, kepada orang yang di bawah pengaruhnya. Ya. Maka orang yang paling susah hidupnya nanti di akhirat, orang yang paling merugi, yang paling menderita adalah orang-orang tokoh-tokoh yang hidup di dunia ini, tapi dia konsep keyakinannya salah, ya, agamanya salah, ya, agamanya di luar Islam, agama yang salah, maka dia hidupnya itu karena dia tokoh, dia mempengaruhi orang lain, mempengaruhi karyawannya, anak buahnya, bawahannya, ya, mempengaruhi sanak familinya, keluarganya dengan konsep keyakinan yang salah, ya, dan inilah yang berbahaya sekali, ya, yang berbahaya sekali. Maka dalam Islam itu diperbolehkan untuk berperang, ya, berperang untuk melawan orang-orang yang menolak dakwah Islam, ya, menolak untuk menyembah Allah semata, ya, menolak untuk tunduk patuh kepada Allah semata. Jadi orang-orang yang menolak dakwah Islam, menolak menyembah Allah semata, itulah orang-orang yang kafir, orang-orang musyrik yang di mana, ya, perjuangan hidupnya itu adalah untuk menyembah selain kepada Allah, ya. Dan itu dan orang-orang seperti ini, ya, orang-orang ini seperti ini itu mengerahkan dana, waktu, pikiran, tenaga, ya, biaya yang banyak untuk menyebarkan keyakinan dia yang salah. Nah, itulah maka sekarang ini banyak sekali generasi per generasi itu yang mati dalam kondisi kafir, mati dalam kondisi musyrik, dan ini adalah kerugian besar selama-lamanya bagi dia. Kenapa? Karena orang-orang generasi berikutnya ini itu korban daripada keyakinan, korban dari provokasi doktrinasi dari orang-orang sebelumnya, yang sebelumnya, tokoh-tokoh sebelumnya, gitu. Nah, inilah pentingnya sekali kita di dalam Islam perjuangan itu adalah untuk lillah kalimatillah, meninggikan kalimat Allah, yaitu supaya menyeru manusia kembali kepada la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Memurnikan ketaatan, ketundukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan sesembahan kepada selain Allah, ya. Hanya tunduk patuh berserah diri kepada Allah, mengikhlaskan hidup kita ini untuk Allah semata, supaya Allah nanti di akhirat menerima amal kita, supaya kita diridha Allah, supaya kita diselamatkan dari neraka, dan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah dengan rahmat dan ridhonya. Inilah perjuangan hidup yang paling pokok, paling penting. Urusan yang paling pokok dan paling penting. Inilah kehidupan, ya, perjuangan hidup, kehidupan yang sejati, yang akan mengantarkan manusia menuju kepada kehidupan keselamatan akhirat yang abadi. Saudaraku yang budiman dan cerah, inilah kekuatan, kekuatan, ya, kekuatan yang hakiki. Ya. Sumber kekuatan yang hakiki adalah kekuatan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah berfirman di dalam surat Al-Mulk, surat ke-67 ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ya. Jadi dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Ya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya untuk menguji manusia, siapapun, siapa di antara manusia itu yang paling baik amalnya, ahsanu amal. Nah, amal yang paling baik adalah amal yang diterima oleh Allah. Yang mendapatkan nilai ganjaran yang paling besar di sisi Allah. Ya. Dan amal tidak bisa diterima oleh Allah kalau tidak ikhlas. Maka amal yang paling baik adalah amal yang paling ikhlas. Ya. Hanya berserah diri kepada Allah. Ya. Nah, itulah. Jadi penting sekali kita memurnikan, ya, motivasi hidup kita, niat kita ini hanya untuk Allah. Ya. Kita beramal, ya, bekerja, ya, beraktivitas hidup siang malam itu kita serahkan hanya kepada Allah. Allah yang Maha melihat, Allah yang Maha mencatat, ya. Allah yang Maha mendengar, ya. Siang malam, dan semua apa yang kita pikirkan, apa yang kita niatkan itu Allah mencatatnya, Allah mengetahuinya, dan cukuplah Allah sebagai pencatat, Allah sebagai pembalas. Nah, maka jangan sampai kita tertipu, ya, oleh tipuan-tipuan duniawi. Ya. Ya. Saudaraku yang budiman dan cerdas, wa huwal azizul ghafur, dan Allah adalah yang Maha Aziz, Maha Mulia dan Maha Pengampun. Ya. Subhanallah, Allah Akbar. Saudaraku yang budiman dan cerdas, penting sekali kita mengenal Allah, ya, dengan sebenar-benarnya, ya. Yes. Dan hidup ini adalah untuk mengenal Allah, ya. Jadi kita kuatkan terus mengenal Allah, semakin hari semakin mengenal Allah. Nah, inilah pentingnya sekali kita. Makanya orang yang sangat mengenal Allah itu sulit untuk ditipu daya oleh iblis syaitan. Karena dia orang yang semakin mengenal Allah, dia akan semakin bersandar diri kepada Allah. Ya. Semakin menyandarkan hidupnya untuk Allah. Semakin tawakal kepada Allah, semakin takut kepada Allah, semakin cinta kepada Allah, semakin berharap kepada Allah, ya. Semakin tunduk patuh kepada Allah. Inilah, ya. Jadi semakin takut, semakin cinta kepada Allah. Nah, inilah, ya. Jadi maka penting sekali kita semakin mengenal Allah. Ya. Maka Al-Quran, ya, ayat-ayat Al-Quran itu adalah semakin kita mendalami ayat Al-Quran itu semakin kita mengenal Allah. Semakin mengenal Allah berarti semakin cinta kepada Allah, semakin takut kepada Allah, semakin tunduk pada Allah, semakin bersandar sepenuhnya kepada Allah, dan insya Allah semakin ikhlas kepada Allah. Jadi ini adalah suatu rentetan proses yang saling menguatkan, saling mendukung. Nah, inilah rahasia, ya, ya, rahasia Islam. Islam itu adalah kekuatan luar dalam. Ya. Maka kita dengan kekuatan iman yang kokoh, ya, yang semakin mengenal Allah berarti semakin iman, semakin kokoh kuat imannya di dalam hati dia. Nah, inilah maka penting sekali, ya, kita belajar Islam, ya. Kita belajar Al-Quran, belajar Sunnah Nabi, ya. Kita tinggalkan, ya. Kalau kita makin sudah duniawi itu sudah mendominasi hati kita, ya, ya. Maka kita harus kurangin dan kita harus hilangkan sedikit demi sedikit, ya. Kita kurangi dominasi duniawi ini, ya. Ya. Makanya disinilah maka penting sekali kalau misalkan kita di dalam bekerja, di dalam berbisnis, di dalam berdagang, berusaha, itu kita rugi, alhamdulillah, ya. Alhamdulillah, ya. Segala puji bagi Allah, kita bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena dengan kerugian itu kita semakin dekat dengan Allah, ya. Kita semakin mencintai Allah. Kenapa? Karena kalau kita untung banyak, itu dominasi duniawi itu semakin kuat di dalam hati kita. Harta kita makin banyak, itu potensi besar harta itu makin mendominasi hati kita. Nah, inilah pentingnya sekali. Makanya kita kalau kita rugi duniawi kita, ya, alhamdulillah. Ya, bisa jadi Allah memang menguji kita dengan itu supaya apa? Supaya kita semakin dekat kepada Allah, semakin berharap pada Allah, semakin menjadikan akhirat sebagai tujuan hidup kita, dan kita semakin menipiskan dominasi, ya, mengecilkan dominasi kepentingan-kepentingan duniawi ini. Ya. Nah, itulah maksudnya sekali. Inilah rahasia yang tidak bisa dipahami oleh orang-orang kafir. Orang-orang kafir, orang-orang non-muslim itu tidak memahami rahasia ini. Kenapa? Karena di hatinya itu tidak mengenal Allah dengan benar, ya, tidak mengenal kehidupan akhirat dengan benar. Maka dia tidak memahami. Maka inilah yang menjadi pertanyaan besar, pertanyaan Kaisar Heraklius, Kaisar Romawi Timur, ketika dalam perang Mu'tah, ya, itu kaum muslimin yang jumlahnya cuma 3.000, itu tidak bisa dihancurkan oleh kekuatan Romawi dan kekuatan paganis Arab yang jumlahnya itu 150.000, ya. Ya, sekitar 150.000. Jadi bayangkan 3.000 pasukan melawan 150.000 pasukan, ya. Dalam hitungan matematis, ya, dikalkulasi dari manapun, Ya harusnya 3.000 ini hancur lebur. Tetapi ya, tetapi sejarah mencatat ya, jumlah kaum muslimin yang cuma 3.000 itu tidak bisa dihancurkan oleh kekuatan Romawi Timur ya, oleh kekuatan Romawi Timur dan gabungan Arab yang jumlahnya 150.000 tahun. Ini fakta sejarah. Ya. Fakta sejarah. Ya. Fakta sejarah. Ya. Kenapa? Karena kaum muslimin ya, itu lebih mencintai akhirat daripada kehidupan dunia. Sementara kaum non-muslim, yaitu kekuatan Romawi Timur dan paganis Arab, itu mereka mencintai dunia daripada akhirat. Ya. Kaum muslimin lebih sukai kalau dia syahid duluan. Syahid mati dalam peperangan. Syahid duluan daripada saudaranya. Kenapa? Karena semakin cepat syahid, semakin cepat bertemu dengan keridhaan Allah, bertemu dengan bidadarinya Allah. Nah, inilah. Karena yakin bahwa setelah mati akan syahid, akan saya dan itu akan dijemput oleh bidadari Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalau orang yang kafir ya enggak yakin dengan akhirat, enggak yakin dengan Allah, ya kan? Jadi karena hidupnya didominasi oleh duniawi, ya kan? Jadi enggak yakin. Maka dia ingin supaya saudaranya atau teman-temannya itu lebih mati duluan daripada dirinya. Nah, dua kondisi yang sangat berbeda sekali. Dan ini adalah fakta sejarah ya. Ketika setelah perang Yarmuk itu Kaisar Herakles masih melakukan evaluasi. Perang Yarmuk adalah peperangan besar antara kaum muslimin dengan Romawi Timur ya. Jumlah kaum muslimin waktu itu adalah 36.000, sementara kekuatan Romawi itu 250.000. Jadi 39.000 kaum muslimin melawan 250.000 kekuatan Romawi. Tetapi 250.000 Romawi itu hancur ya, dikalahkan oleh kekuatan 39.000 ya. Hancur ya. Bahkan panglima besar ya, Theodorus itu juga mati ya. Gitu. Kaum muslim waktu itu panglima besarnya adalah Khalid bin Walid ya. Kemudian Kaisar Heraclius melakukan evaluasi lagi ya, dalam perang Yarmuk itu kenapa kok bisa hancur lebur itu kan? Padahal dari sisi logistik, dari sisi persenjataan, dari sisi pengalaman perang, ya kan, itu mereka menang semuanya dibandingkan kaum muslimin. Maka seorang pendeta itu memberikan jawaban, pendeta Nasrani memberikan jawaban kepada Kaisar Heraclius, wahai Kaisar, kita hancur lebur kalah. Kenapa? Karena kaum muslimin itu kalau malam hari ya, itu mereka melakukan sembahyang, sholat, ya. Mereka berdoa kepada Allah, ya kan. Ya, kemudian mereka menangis, ya kan. Kenapa? Karena mereka menyangka bahwa hidup di dunia akan sebentar lagi habis dan mereka memanfaatkan hidup di dunia ini sebaik mungkin untuk beribadah kepada Allah. Sementara kaum pasukan kita, kalau di malam hari justru berpesta pora, ya, minum khamar, minuman memabukkan, kemudian melakukan zina, ya kan, persetubuhan, ya, dengan wanita-wanita, ya kan, menari, main musik, ya kan, bersenang-senang, ya kan, berpesta pora, gitu. Itu yang dilakukan oleh pasukan kita, ya kan, makan minum enak, ya, berpesta pora dengan wanita cantik, ya kan, itu yang dilakukan oleh pasukan kita. Nah, kemudian kaum muslimin, ya, mereka berjuang dengan sungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh, ya kan? Ya, mereka mentaati pemimpinnya, ya. Mereka berjuang untuk sesuatu yang di kehidupan setelah mati, ya kan? Ya, untuk berjuang pada untuk sesuatu kehidupan setelah mati yang selama-lamanya. Sementara, ya, pasukan kita itu berjuang untuk siapa? Ya, untuk kehidupan dunia ini, ya. Berjuang untuk kejayaan kerajaan. Berjuang untuk kaisar, untuk engkau, ya. Berjuang untuk kemakmuran rakyat Romawi Timur, kesejahteraan Romawi Timur, ya kan, ya gitu, kejayaan Romawi Timur. Ya. Ini adalah perjuangan untuk dunia ini, gitu kan. Nah, jadi mereka berjuang untuk sesuatu yang abadi, sementara kita berjuang untuk sesuatu yang sementara. Nah, inilah perbedaan besar, ya, antara kehidupan kaum muslimin dengan kehidupan non-muslim. Antara keyakinan kaum muslimin dengan keyakinan non-muslim. Antara keikhlasan sejati, agama yang benar dengan agama yang salah. Nah, ini adalah fakta sejarah dan bisa kita ungkap. Ya. Nah, inilah penting sekali kita kembali kepada Islam. Ya. Jadi, kalau sekarang, ya, mohon maaf ya, kalau sekarang ada kaum muslimin yang dia berjuang untuk hanya untuk dunia ini, ya, apapun itu dunia itu, ya, untuk entah itu untuk bangsanya, untuk sukunya, untuk kelompoknya, untuk organisasinya, untuk lembaganya, dia berjuang mendedikasikan hidupnya untuk kelompoknya, untuk lembaganya, untuk sukunya, untuk marganya, untuk keluarganya, ya, maka itu adalah salah, ya, perjuangan yang salah. Kita berjuang untuk Allah, ya, Allah adalah Maha Hidup. Kita berjuang untuk Islam, Islam adalah aturan dari Allah. Kita berjuang untuk kehidupan akhirat, ya, itulah perjuangan sejati. Ya, inilah hidup yang benar, konsep hidup yang benar, perjuangan yang benar, yaitu perjuangan untuk mengikhlaskan diri kita untuk Allah semata, ya, untuk berbakti, bersujud kepada Allah semata, untuk menjadikan aturan Allah itu sebagai aturan hidup kita. Kita tegakkan aturan Allah, hukum Allah di muka bumi ini. Inilah perjuangan sejati. Gitu, ya. Nah, saudaraku yang budiman dan cerdas, insya Allah demikian. Ya. Kita akan lanjutkan dalam presentasi berikutnya, insya Allah, untuk menguatkan kembali, insya Allah, ya, perjuangan hidup yang benar. Ya. Insya Allah demikian. Mohon maaf kalau ada khilafan. Subhanallah bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.